بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. Kita memasuki bab baru dari kitab-kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Qala al-Imam Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala, babu ma jaa fi tanzim. Ini adalah bab yang membicarakan apa yang datang dalam masalah hukum menggunakan ilmu perbintangan. Kapan dibolehkan dan kapan dilarang. Ini soal akan kita lewati dari bab ini dan masuk dalam bab tauhid atau dalam kitab tauhid, karena penyalahgunaan dalam ilmu perbintangan sebagai dasar untuk mengetahui ilmu ghaib secara umum. Ada perincian yang dalam beberapa perkara yang akan kita lewati insyaAllah dalam syarah berikut ini. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala. Syarah ini punyanya Syekh Abdurrahman, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qauluhu babu ma ja'a fi tanzim. Qala Syekhul Islam rahimahullah, ketika diitlakan dengan ucapan atau dengan lafaz Syekhul Islam, maksudnya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. At-tanzimu wa istidlalu bil ahwal falakiyah 'ala al ahwadits al ardiyah. Tanzim yakni menggunakan ilmu perbintangan adalah mengambil dalil dengan keadaan-keadaan falak untuk menentukan al-hawadis, kejadian-kejadian yang ada di bumi. Keadaan falak ini dijadikan penentu akan adanya al-hawadis, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam syarah ini adalah alati sataqa'u fi mustaqbaliz zaman, al-hawadis, peristiwa dan kejadian yang akan terjadi di mustaqbaliz zaman, di zaman yang akan datang. Ya kan, bisa besok, bisa lusa, dan bisa sebulan lagi dan seterusnya. Itu namanya mustaqbalu zaman, zaman yang akan datang. Ini waktu yang akan datang, ini akan terjadi beberapa kejadian gini dan gini dan gini. Itu diambil pendalilannya pakai ilmu perbintangan, itu dikatakan tanzim. Dan inilah yang akan dibicarakan tentang tidak boleh perkara tersebut. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Al-Khattabi ini tinggalnya di mana dulu? Siapa yang ingat? Surahman dan yang lain. Di mana? Mas Rizki? Afghanistan, di Kabul. Kabul itu ibu kota Afghanistan. Qala Al-Khattabi rahimahullah ta'ala ilmu nujum al-manhiyu anhu. Al-manhiyu. Naatnya ilmu. Ilmu perbintangan yang dilarang darinya. Wa mayadda'ihi ahlu tanzim. Adalah ilmu yang diklaim oleh ahli perbintangan. Berupa. Min ilmil kawain. Wal hawadis salati sataqa'u fi mustaqbil zaman. Berupa. Ilmu kawain. Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di zaman yang akan datang. Zaman yang akan datang bisa besok, bisa lusa, bisa seterusnya. Jadi mereka yang dikenal dengan ahlu perbintangan mengklaim dengan mengetahui keadaan falak ini, perjalanannya, kapan ketemu, kapan berpisah, mereka akan menentukan suatu kejadian yang akan terjadi di zaman yang akan datang. Baik kejadian ini berupa kebaikan ataupun keburukan sesuai dengan apa yang mereka klaim, mereka akui. Maka di antara contohnya, ka'uqati hubu biriyah, punya anak riyah, punya anak tadi riyah. Seperti waktu-waktu berhembusnya angin, hubu berhembus. Seperti waktu-waktu berhembusnya angin, wa matsi'il matar, dan datangnya hujan. Wa taghayyuril as'ar. Apa as'ar? Masih rezeki. As'ar. Inilah pejama atau mubrot. Siapa aku dama? Jama apa mananya? Memenai Mas Fikri. Harga, naam. Taghayyurul as'ar dan perubahan-perubahan harga. Seperti mengetahui tentang berembusnya angin, datangnya hujan, dan perubahan harga dipelajari dari ilmu perbintangan. Si'r. Si'run, jamaknya as'ar, maknanya harga. Ketika antum beli sesuatu, maka si'ru hadza, ini berapa harganya? Nanti penjualnya baik mengatakan si'ruhu kadza wa kadza, harganya sekian dan sekian, demikian dan demikian. Wa ma bi ma'naha min al-umur allati yazumuna anha tudraku ma'rifatuha bi masiril kawakib fi majariha wa istima'iha wa iftirakiha. Seperti tadi yang disebutkan, berhembusnya angin, datangnya hujan, perubahan harga, dan apa yang semakna dalam perkara ini, dalam beberapa perkara yang mereka anggap bahwasanya hal-hal itu bisa dijangkau pengetahuannya dengan mengetahui perjalanan bintang-bintang, ya kan? Fima jariha. Ilmu falak, ilmu perbintangan, kapan bintang ini ketemu, kapan ini terpisah, kapan ketemunya. Itu ilmu yang dikenal dengan ilmu perbintangan. Dan ilmu ini bisa dipelajari tentang pertemuan bintang dan kapan perpisahannya antara bintang dengan bintang. Cuma kalau melebihi apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka menjadilah perkara yang terlarang darinya. Kalau sekedar mengetahui ilmu perjalanan bintang, ini perkara yang dibutuhkan, terkhusus bagi orang-orang yang hidup di Sahara, di padang pasir, di lautan, ya kan? Dan di jauh dari pemukiman masyarakat, mereka enggak mengetahui arah, kecuali dengan melihat, ya kan? Arahnya bintang. Bisa mengetahui waktu dan yang lainnya. Jangan ditulis keramiknya, keramiknya jangan dicoret-coret. Ini harus buku aja. Baik, perhatikan. Yad'una anna laha tasiran fis sufliyat. Mereka ahlu nujum atau ahlu tanzim, memiliki di'ak pengakuan dengan ilmu yang mereka pelajari dari ilmu perbintangan, bahwasanya bintang-bintang itu memiliki pengaruh. Annala ta'asirin, memiliki pengaruh bisufliyat, di keadaan yang ada di bumi. Sufliyat, sufla, di bawah. Perjalanan bintang tadi dijadikan dalil untuk apa yang akan terjadi di bumi. Sufliyat ini di bumi ini. Wahada minhum tahakkumun alal ghaib. Wahada pengetahuan dan iddia ini, wahada ini, wahada iddia minhum, dari mereka alul perbintangan. Wahada isim isyarah kepada iddia, pengakuan berupa bintang-bintang ini memiliki pengaruh di kejadian yang akan ada, yang terjadi di muka bumi. Ini adalah tahakkum alal ghaib. Tahakkum artinya apa? Mengklaim dengan semau-maunya, semena-mena menentukan, seenaknya sendiri. Itu tahakkum. Semaunya sendiri dari mereka ahlu perbintangan untuk mengklaim tentang ilmu gaib, tentang perkara yang gaib. Wa ta'atin, bacaannya ta'atin, bukan ta'atun. Ta'atin itu ada huruf ilat yang terbuang, ya kan? Wa ta'atin, kalau dikasih alif lam maka akan muncul huruf ilatnya, akan muncul wa ta'ati begitu. Berhubung karena enggak ada alif lamnya maka huruf ilatnya mahdhuf. Gitu ya? Betul. Betul. Ya. Ta'atin ini masdar. Ta'ato ya ta'ato, ta'atian. Fawa muta'ati gitu. Termasuk tahakkum alal ghaib dan ta'atin, menggunakan dan melakukan dan mengerjakan suatu ilmu. Qad ista'sarallahu bihi, suatu ilmu yang Allah telah merahasiakan ilmu itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia mau mengklaim ilmu ini dia juga bisa, padahal ilmu ini adalah Allah yang merahasiakannya untuk dirinya sendiri, yaitu ilmu ghaib. Dan ini termasuk pekerjaan yang benar-benar lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan wa ta'atin li ilmin qad istasarallahu bihi. Mengambil, mengerjakan, melakukan suatu ilmu yang mana Allah telah istisar, telah merahasiakan ilmu itu untuk dirinya sendiri. Wala ya'lamul ghaiba siwahu, dan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pernyataannya Imam Al-Khattabi rahimahullah taala terkait dengan penjelasan ilmu perbintangan yang dilarang darinya. Ini melampaui batas dari apa yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang akan kita lewati tentang pembeberannya yang lebih lengkap insyaallah di bawah ini. Qala al-musannif rahimahullah taala qala al-Bukhari, qala al-Bukhari fi sahihihi, qala Qatada. Ini namanya apa? Sigot ta'liq. Wajan. Apa guyu-guyu? Hah? Oh, terbiasa, Jan. Yang dan yang lain. Terbiasa memperhatikan daras. Jangan nanti punya kesibukan sendiri di luar atau selain memperhatikan daras. Biar enggak terbiasa. Jadi adat yang jelek itu jangan dibiasakan dalam disiplin mencari ilmu, duduk di majelis ta'lim. Ini namanya apa? Sigha ta'liq. Tapi bentuknya adalah jazm qala Qatadah. Kata Imam Al-Bukhari. Sanadnya dari beliau dibuang sampai kepada Qatadah. Khalaqallahu hadhihi an-nujuma li salasin. Demikian Qatadah mengatakan, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga perkara. Zinatan lissama, sebagai hiasan untuk langit. Langit ini yang kita lihat. Warujuman lissayatin, dan sebagai bentuk apa? Rujum. Untuk melempar syaitan. Walamatin yuhtadabia, dan dibikin tanda-tanda. Bikin petunjuk-petunjuk untuk dijadikan bimbingan dengan ilmu perbintangan tadi. Bintang ini sekarang di sini posisinya menunjukkan jam ini sebelum tengah malam atau setelah lewat tengah malam. Mendekati subuh atau belum. Itu letak-letak bintang ketika dilihat di langit. Bagi mereka yang memiliki ilmu pengetahuan tersebut. Ini menunjukkan arah timur atau arah barat. Arah selatan atau arah yang atau sebaliknya dan selanjutnya itu adalah digunakan untuk mengetahui. Ini tiga perkara. Faman ta'awwala fiha ghairu dzalik akhtha'ah. Maka barang siapa yang menta'wil, mempelajari, mentafsirkan dalam bintang-bintang ini selain yang tiga perkara tadi, maka sungguh ia telah salah. Wada'a nasibahu, dan menghinyanyakan bagiannya dalam ilmu perbintangan yang hak dan yang ditambah dengan yang batil. Wa kallafa. Di sini sebagian nuskhanya wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Wa takallafa, yang benar itu bukan wa kallafa. Punya teman apa? Takallafa. Ya, yang lain begitu. Punya anak wa kallafa, tapi soalnya yang benar wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia bertakalluf membebani diri untuk menelaah suatu perkara yang dia enggak mengetahui ilmunya sama sekali tentangnya. Karena lewat dari tiga perkara tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Qatadah rahimahullah taala. Ini namanya kita diarahkan, didekatkan kepada pemahaman yang benar yang datang dari para salafus saleh. Sebagaimana yang dinyatakan di sini oleh Imam Bukhari. Dikaitkan dengan apa yang telah diucapkan oleh para pendahulu kita dari kalangan para ulama, yaitu Qatadah dari kalangan para tabi'in. Bagaimana mereka memahami tentang perkara ini. Jadi di zaman itu sudah terjadi apa yang terjadi, menggunakan ilmu perbintangan di luar penggunaan yang syar'i atau yang mubah. Sehingga terjadilah ucapannya beliau ini Qatadah dengan ucapan beliau, "Faman ta'awwala fi ghairi dzalik akhta'a wa ada'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi." Ini bentuk bantahan, bentuk rot dari beliaunya kepada ahlu tanzim yang melampaui batas dalam penggunaan ilmu perbintangan ini. Jadi masalah rudud, masalah bantah-membantah terhadap kebatilan itu sudah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan dijalani oleh para a'immah, para sahabat, para tabi'in, dan selanjutnya sampai hari kita ini. Dan itu ilmu yang sangat mulia. Untuk mengetahui perkara yang batil dan perkara yang harus adanya, ilmu yang meluas. Dan tentunya adalah untuk membantah alul batil. Baik. Qala Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, hadzal asar. Allah qawul Bukhari fi sahihi. Asar yang dimaksud adalah perkataannya Qatadah. Karena asar itu lebih luas, bisa maknanya hadis, bisa maknanya adalah ucapannya seorang tabi'i. Yang namanya asar. Dan untuk mengetahui asar seperti ini, kembalinya kepada kitab-kitab yang memuat asarnya para salafus saleh, diantaranya adalah Musannafat, karyanya Ibn Abdul Razak dan juga Ibn Abi Syaiba dan yang lainnya. Asar ini dibawakan oleh Imam Bukhari dengan bentuk taklik. Sanadnya digantungkan. Sebagian rentetan silsilah sanadnya dibuang. Jabir, Salman, Borungono. Wa akhraj Abdul Razzaq. Nah, ini dengar sini. Berdasarkan Sunani, kitab beliau adalah Musannaf. Maka untuk mengetahui asar dari para salafus saleh adalah dari kembali kepada Musannafat, punyanya Abdul Razak As-Sana'ani dan juga Ibn Abi Syaibah. Dan kita butuh maktabah seperti itu. Dan dakwah kita ini termasuk dakwah yang fakir, yang miskin terkait dengan masalah maktabah. Kemudian nanti ada rezeki untuk mengumpulkan referensi kitab-kitab yang bermanfaat. Wa kharaja Abdul Razzaq wa Abdul Ibn Humaid wa Ibn Jarir wa Ibn Al-Mundhir wa ghairuhum. Artinya yang membarangi Imam Bukhari dalam hal ini juga Abdul Razzaq, Abdul Ibn Humaid, Ibn Jarir dan Ibn Al-Mundhir dan yang lainnya. Membarangi menyertai Imam Bukhari dalam mengeluarkan asar ini. Seperti yang kemarin kita pelajari bertahun-tahun terkait dengan tariqa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam. Siapa saja yang membarengi Imam Nasai dalam mengeluarkan hadis yang dibawakan dalam bab disebutkan. Itu namanya takhrid. Itu namanya takhrid. Mempelajari ilmu takhrid. Ya kan? Baik hadis ataupun asar. Itu termasuk cabang-cabang dari ilmu masalah hadis. Wa kharajul khatib fi kitabin nujum an Qatadah, demikian juga khatib dalam kitab yang disebut dengan Kitabun Nujum juga dari Qatadah. Walafdu dengan lafadznya, lafadznya bukan dari khatib. Qala innama ja'alallahu hadin nujuma li salasi khisalin. Nah ini lafadz yang dibawakan oleh al-khatib dari Qatadah dengan lafadz yang ada sedikit beda. Hanya saja Allah menjadikan bintang-bintang ini untuk tiga khisol, tiga khoslah. Tiga sifat. Tadi dalam lafadznya Imam Bukhari, li sa'li salasin zinatan li sama' wal jumali sayatin wa alamat yuhtada biha. Ila akhirih. Ja'ala zinatan li sama' wa ja'ala yuhtada biha. Wajahlah rujukan disayatin. Jadi lafadznya mutakarib. Lafadznya adalah berdekatan dengan apa yang dibawakan Imam Bukhari dalam sanad beliau. Pemantaato, nah ini pemantaato. Tadi dalam lafadznya Imam Bukhari pemantaawala. Pemantaato fiha ghairu dzalik faqad qala bi ra'yihi wa akhta'a hadda wa adha nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Demikian lafaz yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Khatib. Oleh siapa? Oleh Na'am Al-Khatib. Barang siapa yang taat atau yang menggunakan, yang memakai ilmu perbintangan selain apa yang disebutkan tiga perkara tadi, maka sungguh dia telah berkata dengan ro'yunya melulu. Akalnya saja. Dan termasuk perkara yang tercela adalah menggunakan akal melulu untuk penentuan suatu perkara, diantaranya adalah perkara gaib. Sebagaimana telah kemarin kita pelajari tentang tidak halal bagi seorang pun untuk berkata dengan ro'yunya dalam perkara agama. Kemarin dalam kitabnya Ibnu Hazm dalam Nubat Usul Fiqh yang kita pelajari kemarin hari Ahad. Menbagi. Waktu hadda wa'ada nasibahu. Haddun sama dengan nasib. Bagian. Nasibun haddun. Haddun jamaknya hudud. Maka orang yang menggunakan selain tiga perkara tadi, maka sungguh dia telah berkata dengan ro'yunya. Waktu hadda dan telah keliru dalam mengambil bagiannya dan menyia-nyiakan bagian yang benar dalam menggunakan ilmu perbintangan. Watakallafa ma la ilma lahu bi, dan membebani apa yang dia tidak tahu tentang ilmunya. Membebani dirinya. Takalluf, memaksakan diri dalam perkara yang dia enggak tahu tentang ilmunya. Qala wa inna nasan jahalatun. Nanti kan itu. Wa inna nasan jahalatun. Apa? Sultan jahalatun. Apa? Sultan jahalatan. Jahalatun. Wa inna nasan jahalatan min insyaAllah. Bi amrillahi qad ahdasu. Ini naatnya nasan. Bukan nasu, bukan jahalatun. Jahala ini jamak. Jahilun jahalatun. Kafirun kafaratun. Hafidun hafadah. Sesungguhnya manusia-manusia yang bodoh. Bismillah dengan perkaranya Allah Ta'ala. Qad ahdatsu fi hadhihi an-nujum kahanatan. Mereka manusia-manusia yang bodoh tentang perkaranya Allah Ta'ala telah membikin-bikin, telah membikin ihdats, memunculkan pendapat-pendapat dalam perkara bintang-bintang ini sebagai bentuk kahana perdukunan. Berarti kan Hamad? Ya kan? Contohnya man a'rasa binajmi kadza wa kadza. Kana kadza wa kadza. Man a'rasa. Siapa yang a'ras sama ma'ras ini menjadi aris? Apa aris itu? Pengantin. Dengan bintang ini tepat dengan bintang ini, tepat dengan bintang ini, maka akan hasilnya begini dan begini. Ya kan? Maka banyak orang yang menggunakan dirinya, mensifat dirinya dengan bintang apa, misalnya. Wa man safara bi najmin kadza wa kadza. Karena kadza wa kadza, barang siapa yang safar karena mengikuti pas dengan bintang ini dan bintang ini, maka hasilnya akan gini dan gini. Bisa baik, bisa sebaliknya. Wal amri ma min najmin illa yuladu bi al-ahmaru wal aswatu wat tawilu wal qasiru wal hasanu wad damimu. Wal amri ini adalah sembah. Ya kan? Ma min najmin, tidaklah dari suatu bintang melainkan pas bertepatan dengan bintang tersebut ada seorang yang dilahirkan, baik itu yang berwarna ahmar, berwarna aswat, dan berbadan panjang, tinggi, pendek, ganteng, jelek. Ini adalah lahirnya bertepatan dengan bintang-bintang. Kenapa? Karena orang seluruh dunia ini dari menit ke menit tentunya banyak yang lahir. Iya toh? Orang seluruh dunia. Ya kan? Tentunya lahirnya mereka bertepatan dengan bintang-bintang yang mereka pelajari. Bagaimana mau menghindar dari perbintangan? Bagaimana menghindar dari perbintangan dengan perjalanannya bintang dalam pernikahan dan yang lainnya? Dan orang seluruh dunia mengadakan pernikahan, juga lahirnya tadi dengan tulanan mainan kayak gitu, mobil-mobilan di atas buku. Ada pulpen, ada penghapus, dibikin mobil-mobilan, tarik sana tarik sini. Yang sebelahnya itu seharusnya ya tahu kalau ada yang kayak gitu disendul kepalanya. Jangan dibiarin. Wa ma alima hadin nujum wa dadabatu wa dadairu bisain min hadal gaib. Bintang-bintang ini dan hewan ini dan burung ini gaklah mengetahui sesuatu dari perkara yang gaib ini. Jadi bintang, hewan yang melata, yang merangkak atau yang terbang tidak mengetahui sesuatu pun dari perkara gaib ini. Walau anna hadan alimal gaib la'allamahu la'alimahu Adamu. Dan seandainya ada seorang mengetahui ilmu gaib, tentunya Adam lebih mengetahui. Tentunya Adam harus tahu. Yang mana bahwasanya Adam alladzi khalaqahu Allah biyadi. Yang mana Adam Allah telah ciptakan. Allah telah menciptakannya dengan tangannya langsung. Wasjada lahu malaikatahu. Dan Allah telah memberikan keutamaan bagi Adam, yaitu para malaikat disuruh sujud untuk Adam. Sujud takrim. Sujud apa mana takrim? Hah? Untuk memuliakan saja. Wallamahu asma kulli syai', dan Allah telah mengajari, memberitahu kepada Adam asma'a kulli syai', nama-nama segala sesuatu. Di hari itu, bukan sekarang ini Adam mengetahui ini ada botol, ada mik di hari itu. Apakah segala sesuatu yang sampai terjadi hari kiamat ada mengetahui nama-namanya sesuatu? Ada botol, ada air keliu. Ya. Enggak, tapi hari itu. Hari diciptakannya sesuatu pada hari itu. Allah mengajarkan kepada Adam, memberitahu kepada Adam tentang nama-nama segala sesuatu. Ini pernah yang pernah saya lewati dari penjelasan yang dibawakan oleh seorang Ad-Dhahiri Abu Abdurrahman Akil dari Saudi Arabia. Dalam kitab beliau Ibn Azim Khilala Al-Fisana, Ibn Azim sekitar 100.000 tahun yang lalu. Dalam kitab seperti itu. Tentang makna wa'allamahu asma'a kullasyai'in. Seorang dhahiri itu di dunia ini cuma ada beberapa orang aja. Tapi bukan dhahiri yang seperti jumudnya Ibn Hazm rahimahullah. Sehingga ada beberapa kritikan dari beliaunya. Bapak Rahman ini saya pernah jumpa sekali di Mekah dulu. Entah. Jadi kalau seandainya bintang-bintang ini dan hewan yang melata dan yang terbang, yang merangkak dan terbang mengetahui tentang gaib ini, sungguhnya Adam juga tahu, karena Adam telah diciptakan oleh Allah dengan kemuliaan berupa langsung dengan tangannya. Diberikan kemuliaan berupa para malaikat disuruh sujud kepada Adam. Sujud takrim, sujud apa? Bukan sujud ibadah. Sebagai bentuk ihtiram. Dan Allah mengajarkan kepada Adam segala sesuatu. Asma'a kulli syai', namanya macam-macam segala sesuatu dari itu. Bagaimana Yahwa? Bagaimana Adam saya enggak tahu tentang ilmu gaib? Tentang keutamaan yang ada pada beliau. Enggak ada kelebihan lain dalam hal ini dalam ilmu gaib. Kok bisa sekarang bintang-bintang bisa berpengaruh dengan perkara-perkara yang terjadi di muka bumi. Qala dengan tanzalit dan taklim nomor 1. Fikratil uyun. Wa qawlu Qatadah rahimallahu taala yadullu ala anna ilma tanzimi hadza qad hadatsa fi asrihi. Perkataan Imam Qatadah tadi yang dibawakan oleh khatib juga oleh Imam Bukhari. Perkataan tersebut dari kota Darham Ta'ala menunjukkan bahwasanya ilmu perbintangan ini yang tadi disyaratkan yang melampaui batas telah terjadi di zamannya kota Adah. Zaman tabi'in. Fa'ujaballahu ingkaruhu ala man taqadahu wa ta'allaqa bihi. Maka karena terjadilah perkara-perkara tersebut di zaman beliau melampaui batas dalam ilmu perbintangan, tertuntut hadis tersebut, kejadian tersebut menuntut Imam Qatadah untuk mengingkari terhadap orang yang meyakininya dan berkaitan dengan ilmu perbintangan tersebut yang melampaui batas. Wadul ilmu mimma yunafi tauhida wa yuqi'u fi syirki. Dan ilmu ini termasuk dari apa yang menafikan tauhid, berbenturan dengan tauhid dan menjatuhkan, menyerumuskan dalam syirik. Alasannya bali annahu yansiful hawatisa ila ghairi ma ahdatsaha. Karena ilmu perbintangan ini orang yang berilmu dengannya menisbatkan al hawatis, beberapa peristiwa dinisbatkan kepada selain yang telah memunculkan, mewujudkan. Siapa? Wa wallahu subhanahu bimasyiati wa iradatihi. Peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa Allah yang memunculkan, Allah yang mewujudkan. Bagaimana dinisbatkan kepada perbintangan? Bintang ini punya pengaruh gini di muka bumi. Inilah yang dikatakan menisbatkan kepada selain Allah SWT, termasuk syirik dalam ar-rububiyah. Termasuk syirik dalam ar-rububiyah. Subhanallah, Allah telah berfirman dalam ayatnya, hal min khaliqin ghairullah. hal min khaliqin ghairullah. Ini adalah istifham ingkari. Maknanya ada takrir, enggak ada. Istifham ingkari yang makna takrir. Benar-benar mereka mengakui enggak ada pencipta selain Allah Ta'ala. Jelek dan buruknya suatu keadaan Allah yang menciptakan. Bagaimana cuma pengaruh bintang melulu? Maka oleh itu mereka terjatuh dalam syirik ar-rububiyah. Hal min khaliqin ghairullah, jawabnya enggak ada. Mereka telah berikrar, benar-benar enggak ada pencipta selain Allah Ta'ala. Kok bisa-bisa kemudian gampang bintang ini akan berpengaruh demikian, terjadi demikian dan demikian. Ya rizukukum minas sama'i wal ard. Adakah selain pencipta, adakah pencipta selain Allah Ta'ala yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Wa qala ta'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaibah illallah wa ma yashuruna ayyana yub'atsun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui siapapun di muka di langit dan di bumi perkara yang gaib kecuali Allah Ta'ala, dan mereka juga enggak terasa kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi bagaimana kemudian dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang ini berupa cuma bintang? Seperti juga apa? Tahir kemarin dalam salat tasawum, anggapan sial dengan hewan atau dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar, itu termasuk menisbahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu adalah murni haknya Allah Ta'ala, maka terjatuh dalam syirik firububiyah. Baik, qal fa ta'ammal ma angkarahu hadzal imam. Ini ucapannya Syaikh Darman bin Hasan. Maka perhatikan apa yang telah diingkari oleh imam ini. Apa telah diingkarinya oleh imam ini? Siapa imam tadi? Kata ada. Mimma hadasa minal mungkarat fi asri tabi'in. Dari apa-apa yang telah terjadi adalah berupa kemungkaran-kemungkaran di zaman tabi'in. Ya ini di zamannya kata ada. Beliau mengingkari tentang ilmu perbintangan yang disalahgunakan. Wa ma azala sarroh. Apa ini? Iya. Wa ma azala. Yang itu apa? Wa ma azala. Oh, di sini ada tambahannya. Alif. Kalau wa ma azala. Wa ma azala gitu. Wa ma azala sarru biyazdadu fi kulli asrin ba'dahum. Dan senantiasa. Wa ma azala sarru. Afal istimrariyah. Senantiasa. Terus bertambah. Ya ini tadi beberapa kemungkaran. Fi kulli asrin, dalam setiap zaman setelah mereka setelah zaman tabi'in, hatta balagul ghayata, sampai kemungkaran tadi itu mencapai kepada puncaknya. Fi adil asar, di zaman ini. Zaman ini zaman siapa? Zaman Syaikh Abdurrahman bin Hasan mengatakan dalam tulisan ini. Wa mat bi balwa. Perkara-perkara yang mungkar yang terjadi ini menjadi amat fi balwa. Ya ini menjadi apa? Musibahnya merata. Fi jamil amsor. Amsor zaman dari kata Misrun. Di seluruh kota. Seluruh tempat, seluruh wilayah. Famukilun wamustaksirun. Artinya di antara alu perbintangan dari perkara-perkara batil ini. Famukilun wamustaksirun. Ada yang mengambil sedikit, ada yang mengambil banyak. Terkait dengan kebutuhannya masing-masing. Wazza bin nasi man yungkiruhu. Bagaimana azza? Ah, rezeki. Bagaimana aku dama? Ah. Bagaimana Mas Ayub? Ah. Bagaimana Badul? Ayo Dul. Azza bin nasi man yungkiruhu. Makanya di rumah no. Apa? Ah, Mas Fikri. Fikri. Fikri yang gede. Fikri Samin. Satunya Tawil. Satunya Samin. Ah. Apa mana? Wa azza bin nasi man yungkiruhu. Ayo. Siapa? Abdillah. Salam jawab ya. Ayo wa ahsanta. jarang, langka. Pada umumnya manusia, orang yang mengingkari perkara ini, perkara yang terjadi berupa kemungkaran dengan sebab ilmu perbintangan. Azza Aziz, jarang. Wa dumatil musibatu bihi bitin, dan dengan apa yang terjadi berupa ilmu perbintangan ini, musibah menjadi membesar dalam agama. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini termasuk orang yang paham tentang tauhid sehingga ucapannya seperti ini. Tapi kalau orang yang goblok tentang tauhid, enggak terasa dalam hatinya, mendengar dalam dengan telinganya, enggak terasa, enggak tergugah untuk mengingkari, karena enggak merasa besar dalam jiwanya tentang rusaknya tauhid. Tapi kalau seorang itu memang benar paham akan makna tauhid dan betapa bahayanya rusak tauhid, maka ngomong fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana ya ikhwah? Baik, soal ini dulu kita cukupkan, sudah agak capek. Disambung di waktu yang tanpa alhamdulillah alamin. Dan mulai malam ini, insyaAllah darus anak terakhir. Ya kan? Untuk pekan-pekan ini, karena besok saya mau melanjutkan pengobatan. Mungkin enggak pulang sepekan atau misalnya. Nanti biar diisi yang lain, mungkin Pak Haris tahu. Satu belakang dan yang lainnya.